ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين ومسلمين يا هرمتي، kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Musannif rahimahullah wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu bahwasanya hadis ini merupakan tafsir, bahkan a'zamu tafsir, sebesar-besar tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Dan bahwasanya diterangkan dalam hadis ini tidak cukup hanya lafaz saja dalam mengucapkan la ilaha illallah, dan tidak cukup hanya lafaz dan memahami maknanya saja, bahkan tidak cukup lafaz memahami maknanya dan ikrar dengannya saja, dan tidak cukup pula lafaz ma'rifatu ma'naha dengan ikrar, bahkan ditambah dengan tidak syirik masih belum cukup, yaitu harus ditambah dengan yang kelima, yaitu kufur bima yu'bad min dunillah, mengingkari apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Harus memiliki bara'ah, bahkan setinggi-tinggi ural iman adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci kepada Allah. Termasuk benci karena Allah adalah benci kepada kesyirikan, benci kepada kekafiran, benci kepada apa yang mereka lakukan dari peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Maka qul inna a'udzubikumullah, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh, qultu وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله ولا يصح قولها بدون هذه الخمس. Inilah syarat yang membenarkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak sah ucapan la ilaha illallah tanpa lima perkaranya: ikrar, yakni keyakinan, dan kemudian tidak syirik, dan yang kelima mengingkari kesyirikan-kesyirikan, yakni kufur bima yu'bad min dunillah. Ini yang kelima dari hadis yang sedang kita bahas. Man wahhadallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuh. Siapa yang mengesakan Allah dan ingkar kufur kepada sesembahan selain Allah, maka dialah yang terjaga darahnya dan hartanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah sampai tidak ada lagi terjadi fitnah di muka bumi. Wad-dinu kulluhu lillah, hingga agama ini menjadi milik Allah seluruhnya. Wa qala, dan juga berkata dalam ayat lain, Subhanahu wa ta'ala, فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Kata Allah, perangilah kaum musyrikin, حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, dimanapun kalian dapati mereka. Lihat, Allah SWT memerintahkan untuk memerangi. Memerangi itu setinggi-tinggi pengingkaran. Setinggi-tinggi pengingkaran. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian dapati mereka. Wakhuduhum wahsuruhum. Tangkap mereka, kepung mereka. Waqudu lahum kulla marsad, dan duduklah di tempat-tempat pengawasan untuk mengawasi mereka. Fa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus shalah wa atuz zakah, kemudian menegakkan salat dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Kalimat biarkanlah jalan mereka inilah makna dari haruma maluhu wa damuh. Khallu sabilahum, biarkan jalan mereka, jangan diganggu, jangan diperangi. Kalau sudah tabu, min ayyi syai, taubat dari apa? Taubat mendirikan salat, mengeluarkan zakat, yakni taubat dari kesyirikan mereka, itu maknanya. Lihat syarahnya. Amara biqitalihim hatta yatubu minasyirki, diperintahkan untuk memerangi mereka hingga mereka bertaubat dari kesyirikan mereka. Wa yukhlisu a'malahum lillahi ta'ala, dan kemudian memurnikan amalan mereka, ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimu shalah wa yutuz zakah, kemudian mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat. Fa in abau, kalau mereka menolak, au ba'dahu, kalau menolak seluruhnya atau menolak sebagiannya, utilu ijma'an, kalau mereka menolak sebagiannya atau seluruhnya, maka mereka diperangi ijma'an, secara ijma'. Secara ijma' itu artinya secara kesepakatan seluruh para ulama. Enggak perlu tanya madhab apa, semuanya sama. Apakah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ataupun Abu Hanifah, atau sekian para ulama, para imam-imam, semuanya menyatakan sama. Ikhwan ibn al-Azhaullah, ini bicara tentang hukum. Qutilu ijma'ah, mereka dihukumi orang-orang yang layak diperangi secara ijma'. Ikhwan ibn al-Azhaullah, kumusimian sarmati. Hanya saja pada fikihnya, pada praktek fikihnya, yang namanya jihad, harus dengan imam. Sebagaimana disebutkan dalam matan-matan akidah ahli sunnah, seperti dalam matan akidah tahawiyah disebutkan, al-jihadu madin ma'al imam, barang kana au fajira. Yang namanya jihad itu bersama penguasa, apakah penguasa itu orang saleh ataupun orang yang fasik, apakah orang yang zalim ataupun orang yang adil, maka tetap berjihad bersama penguasa. Artinya bukan maknanya dengan seenaknya sendiri-sendiri, akhirnya muncul lagi nanti teroris jenis baru. Teroris jenis baru yang diledakkan adalah kaum muslimin di tempat-tempat keramat dan sebagainya. Kita bicara tentang hukum. Qutilu ijma', hukum mereka adalah orang-orang yang layak diperangi, tetapi tentunya ma'al imam, barang kana aw fajira. Dan ini adalah untuk mengancam dan menakut-takuti kaum muslimin agar jangan menggampang-gampangkan kesyirikan. Dan maknanya juga agar kita kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin menghindari perkara-perkara yang menyebabkan kita berdosa besar, menyebabkan Allah tidak akan mengampuni kalau kita mati di atasnya, dan menyebabkan kita layak diperangi. Maka na'udzubillah, berarti perbuatan ini perbuatan azim, perbuatan yang sangat besar. Nasallahu salamah wal afiyah wa nasallahu al-hidayah wa rahmah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada tauhid dan sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Kalau pertanyaan silakan.